Mitra bisnis pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan kepemilikan properti oleh pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Seperti kita ketahui, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka keran investasi propertinya ke investor asing. Bahkan disebutkan 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suite di Singapura adalah orang Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Direktur Pakuwon Group, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, bagaimana komentarnya soal ini? Saya kira kalau undang-undang pertanahannya belum dirubah ya, bahwa orang asing bisa memiliki HGB, saya kira itu nggak akan terjadi. Dasar apakah orang Indonesia yang nggak mau. Jadi buat kita developer itu bingung gitu loh. Apakah itu derajatnya lebih rendah daripada guna bangunan gitu. Mereka pikir guna bangunan itu akan lebih tinggi daripada standarnya atas apa misalnya hak pakai. Nah seperti itu. Jadi itu yang menurut saya itu dilema. Kalau di tempat lain kan juga standar itu kan bukan hak tanah, hak bangunannya aja. Kalau di Indonesia kan nggak ada urusan sama hak tanah itu. Iya, kalau di sana kan. Tapi bagaimana bila kita lihat ke negara tetangga seperti Singapura, Pak Ridwan, sektor properti mereka terbuka untuk asing. Dan bahkan tercatat 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suite adalah orang Indonesia. Beda sedikit, statusnya juga beda kan. Jadi hak tanahnya itu bisa 90 tahun di sana. Kalau di kita kan kalau hak pakai kan perpanjangnya sampai 20 tahun kan. 25 tahun kalau nggak salah ya. Harus perpanjang lagi, ya kan harus perpanjang lagi. Nah ini tidak pastian boleh diperpanjang atau enggaknya kan mengkhawatirkan buat orang asing. Itu juga satu kendala. Kan undang-undang pertanahannya yang mesti diubah ya. Apalagi sekarang undang-undang susunnya kan juga agak sedikit aneh ya. Tidak applicable gitu. Apalagi sekarang ini kan di DKI ini ada macam apa namanya pertemuan untuk title office dan apartemen. Wah katanya tanahnya tidak boleh dipecah, harus jadi satu kesatuan dengan bangunan yang lain. Apalagi itu ada hotel, ada mall dan sekalian. Satu daerah perencanaan mesti tanahnya tidak bisa dipecah-pecah. Nah itu lebih repot lagi nanti. Apalagi undang-undang rumah susun kan PP-nya belum ada. Jadi boro-boro kita mau jauh ke melangkah ke asing, yang Indonesia aja beli sekarang jadi masalah. Tapi seberapa besar sebenarnya minat dan ketertarikan asing terhadap investasi properti di Indonesia hingga saat ini, Pak Ridwan? Saya kira ada, tapi tidak besar amat lah. Saya kira yang besar lokal udah besar lah sekarang juga. Cuma memang kan peraturannya sulit sekarang. Jadi itu pembelian apartemen ini, bangun 20%, selesai baru boleh PJB kan? Nah, pertanyaannya juga ada. 20% itu dari apa, dari mana. Dan itu kan menghambat, nggak jelas. Selain itu, di Jakarta juga ada kenaikan NJOP, Pak Ridwan. Bagaimana isu ini berpengaruh terhadap industri? Ya, itu saya kira mengerikan. Sekarang kan gini, semua yang beli apartemen dengan harga yang lama, kalau Anda belum gaji kan nggak bisa AJB. Nah, begitu AJB, bayar PPHTP. Itu dengan PBB yang baru, gimana? Berarti kan ada kenaikan luar biasa ya. Karena ini juga mestinya jadi salah besar. Harganya terlalu tinggi gitu loh. PBB-nya sekarang jauh di harga pasar. Saya kira banyak developer sudah mulai konsentrasi di luar Jakarta. Saya lihat Bekasi udah begitu banyak, Tangerang, Tangerang Selatan juga begitu banyak konsentrasi di sana. Bandung juga sudah mulai jalan, kan banyak di sana juga. Surabaya juga jalan, sebab mereka sekarang kan lebih gampang ya. Potensinya besar lah. Sebab apalagi Jakarta ini kan jalanannya macet. Jadi kalau dia misalnya tinggal lebih dekat dengan orang kerjanya, kerjanya ya mereka beli apartemen, lebih dekat dengan sekolahan. Benar itu yang terjadi lokal sekarang. Demikian Direktur Pakuwon Group, Stefanus Ridwan, saya Giri Sadewa.